Ya. Demikian kuatnya para ulama. Sebab kalau tidak dijaga, nanti prinsip ini akan rusak. Iya atau tidak, ikhwan? Mesti akan rusak. Ya. Kita misalnya mengajari anak kita untuk mencintai sahabat, mengajari anak kita untuk memuliakan sahabat, mengajari anak kita untuk tidak mencela sahabat, ini sudah baik. Sudah terbentuk anak kita mencintai sahabat, memuliakan sahabat. Ya. Kemudian dia punya teman satu, teman yang mencela sahabat. Walaupun satu sahabat Muawiyah misalnya dicela. Atau mencela sahabat yang lain. Dibiarkan, enggak apa-apa kamu berteman dengan dia. Prinsip yang sudah dipegang baik-baik oleh anak kita ini, kalau tidak dijaga bisa apa? Bisa rusak, luntur, berbalik. Nah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ini dalam semua prinsip. Ya, harus kita jaga baik-baik. Termasuk yang sedang diterangkan oleh Syekh Rabi ini. Ini prinsip. Ya, bahwasanya kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk menerima hadis-hadis Nabi, berita-berita Nabi yang sahih. Ingat yang apa? Sahih walaupun diriwayatkan melalui jalan ahad. Nah, karena ini sahih artinya sudah diteliti. Ya, memang kalau baru satu jalan kita akan meneliti. Namun ketika kita sudah tahu ini siqah. Hadisnya berarti apa? Sahih. Sanadnya bersambung. Ini hadis sahih, maka kita amalkan fa huwa yufidul ilm. Dia ya memberikan faedah al-ilm sekaligus amal. Diamalkan. Ini prinsip. Nah, maka kalau ada orang yang kemudian ingin merusak prinsip ini, mengganggu prinsip ini, ya harus dijelaskan tentang bahaya prinsip ini. Nanti lama-lama orang meremehkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, Syekh Rabi termasuk di antara yang ya demikian kokoh untuk menjelaskan ya umat tentang prinsip ini. Di dalam menerima khabar ahad. Ketika muncul fitnah, ya, Abul Hasan al-Ma'ribi yang memiliki banyak sekali ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, namun diantaranya ini, salah satunya. Kata beliau, walam yahsul ayyu hilafin bainahum. Kata Syekh Rabi, ya, tidak ada khilaf di kalangan mereka. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani, ya. Sebagaimana tidak ada khilaf di kalangan para ulama sebelumnya, bahwasanya khabar ahad, berita ahad itu memberikan faedah mada al-ilm. Khabar ahad yang sahih yufidu al-ilm, al-yaqini wal-amal. Hatta asar hadhil fitnah, sehingga ya asar hadhil fitnah, sehingga fitnah ini dinyalakan oleh Abul Fitan, diberi kunyah oleh Syekh Rabi dengan Abul Fitan, tukang membuat fitnah, al musamma bi Abil Hasan, yang dia disebut namanya Abul Hasan al-Ma'ribi. Taib. Fasammahu ba'dul ulama Abul Fitan. Karena dia banyak membawa syubhat, maka sebagian ulama ya tidak memanggilnya Abul Hasan tetapi Abul Fitan. Abul Fitan. Kemudian Syekh Rabi mentakkid, wahuwa dan dia orang ini, wallahi demi Allah Abul Fitan. Wallahi Abul Fitan. Pembawa fitnah. Nah. Wallahi laqad nada bil furqah. Orang ini di antara kejelekannya, wallahi demi Allah kata Syekh Rabi, laqad nada bil furqah. Dia telah menyeru perpecahan, furqah. Wa nada bil fitnah. dan telah menyerukan fitnah, wa nasyaraha, dan dia tebarkan fitnah, wa asya'aha, dan dia sebarkan fitnah-fitnah tadi, wa tawajjaha biha, dan dia memang menghadap ya dengan wajahnya untuk membawa fitnah itu. Abul Hasan ini termasuk orang yang duduk di depan Syekh Mukbil. Kalau mau ketika menyebutkan biografi Abul Hasan, mesti akan disebut gurunya adalah Syekh Mukbil. Dan ketika melihat siapa murid-murid Syekh Mukbil, akan tertulis di situ Abul Hasan. Karena memang dia duduk, ya, pernah duduk di depan siapa? Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ada Abul Hasan. Nah, dan di antara murid-muridnya di Indonesia ini seperti Abu Qatadah, ya, Taib. Nah, ada orang yang di Rojak itu, ya, tetangga kita pun ada ini, ya, Taib. Zakaria, ada min tilmid Abul Hasan. Di antara muridnya siapa? Abul Hasan Al-Ma'ribi. Duduk di hadapan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Yang dikatakan oleh Syekh Rabi, ya, sebagai apa? Abul Fitan. Taib. Jadi Syekh Rabi mengatakan demikian. Ingat, beliau bukan tuduhan. Semuanya ada bukti. Dan beliau punya buku-buku, kitab-kitab isinya bantahan terhadap kesesatan-kesesatan Abul Hasan. Nah, Al-Ma'ribi. Hanya saja karena kita membaca tulisan yang ada di sini, ini sebuah kesimpulan dari Syekh Rabi Ibn Hadi. Nah, dan di antara fitnahnya adalah ini. Masalah khabar ahad. Syekh Rabi mengatakan, hadzal rajul khatirun jiddan. Orang ini khatir, sangat membahayakan, kata beliau. Khatir jiddan. Wa fi ghayatil makri. Dan berada pada puncak-puncak makar. Wa huwa yas'a sa'yan hasisan, dan dia berjalan dengan cepat, ya, li darbi ahli sunnati, untuk memukul ahli sunnah, menyerang ahli sunnah, ya, ba'dhum ba'd, bagaimana agar ahli sunnah juga berperang satu dengan yang lain. Wa sa'a biduni kalalin li nasril fitnah, dan dia menempuh jalan tanpa kenal lelah untuk menebarkan fitnah. Wa ma wajada ahlul bid'ah wad dhalal mislahu fi muharabati ahli sunnati bil kadhibi wal abatil wal iftira'at. Dan ma wujida ahlul bid'ah, kata Syekh Rabi, penting di sini. Syekh Rabi mengatakan, sampai beliau mengatakan tidak pernah dijumpai ahlul bid'ah, ahlul dhalal seperti Abul Hasan ini di dalam memerangi ahli sunnah. Bil kadib, dengan kedustaan, wal abatil, dan kebatilan-kebatilan, wal iftira'at, dan iftira'at. Oleh karena itu, fahdharu fitnata hadzal rajul. Maka berhati-hatilah kalian dari fitnah, ya, orang ini. Kalau ada yang berkata, kita kan di Indonesia, Indonesia pun terpencil di Kebokura, kan begini, ya. Kebokura terpencil lagi di Dukuh. Ya. Masa kita bicara fitnah Abul Hasan. Ini syubhat lagi, ikhwan. Masa urusan perang Yaman, ya, dibawa-bawa ke Indonesia. Ya. Fitnah Muhammad al-Imam dibawa-bawa ke Indonesia. Siapa faedahnya? Ya. Nah, ini namanya meremehkan qawiyah. Meremehkan perkara yang besar menjadi tidak ada tidak ada urusannya. Ka'annahu la syai', seakan-akan tidak ada nilainya. Apakah memang seperti itu? Ya. Ternyata Syekh Rabi mengatakan, itu berarti kan apa kata Syekh Rabi? Fahdharu, hati-hatilah kalian dari fitnah orang ini. Fi ayyi baladin kuntum, dimanapun kalian berada. Langsung di sini dijawab oleh beliau. Dimanapun kalian berada. Nah, di Indonesia, di Mesir, di mana-mana, di Yaman. Ya. Apalagi zaman sekarang, ikhwan. Ya. Zaman media sosial. Ya. Kejadian fitnah di ujung timur dunia sampai ke dalam kamar kita. Yang terpencil. Fitnah yang berada di barat dunia sana. Sampai di tempat kita ini. Tauhid. Maka aneh juga pertanyaan semacam Dzulqarnain ketika bertanya. Tauhid, wahai syekh. Ada di antara ustadz-ustadz kita yang berbicara tentang Ihya Uturos. Naam. Di Indonesia Timur sana. Di Irian atau apa. Masa bicara Ihya Uturos di negeri sana? Baik. Apa perlunya? Ihya Uturos itu di Kuwait. Kurang lebih demikian maknanya. Ya subhanallah. Walaupun fitnah itu terjadi di negeri yang jauh. Tetapi kemudian meremehkan fitnah seperti ini. Ada batil. Ini makar bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan heran kalau kemudian Syekh Rabi mengatakan tentang Dzulqarnain Ibn Muhammad Sunusi. Baik, makar dia ini betul-betul makar yang besar. Nah, seperti Al-Halabi fil Makri. Nah, makar yang seperti itu. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Walaupun fitnah itu terjadi jauh dari negeri kita, tetapi prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah mengingatkan fitnah itu. Dajjal belum ada saat ini. Maksudnya belum keluar. Bukannya belum ada wujudnya. Sudah ada. Belum muncul saat ini. Bahkan di zaman Rasul belum muncul. Bahkan ditarik ke belakang. Di zaman para nabi, para rasul. Kata Nabi SAW, ma min nabiyyin, tidaklah nabi diutus kecuali memperingatkan umatnya dari fitnah apa? Dajjal. Semua nabi. Tanpa dikecualikan dalam hadis Nabi. Nabi mengatakan, ma min nabiyyin illa waqad hadzara ummatahu dajjal. Tidaklah ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali memperingatkan umatnya dari fitnah apa? Dajjal. Padahal jauh. Tidak keluar di zamannya. Tapi keluar di zaman akhir. Di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja diperingatkan. Nah, maka tidak benar kalau ada yang mengatakan, ini fitnah terjadi di sana, di Yaman. Tidak pantas dibahas di sini. Ya subhanallah. Yang seperti ini adalah meremehkan qadhiyah, meremehkan masalah. Sehingga Syekh Rabi Ibn Hadi di sini, fahdharu fitnata hadar rajul. Maka hati-hatilah dari fitnah orang ini. Fi ayyi baladin kuntum, di negeri manapun kalian. Wahadziru minhu, dan beritahu manusia untuk berhati-hati darinya. Fa innahu wallahi, karena dia wallahi demi Allah, irtakabal khianat, telah melakukan khianat. Fi takrir, di dalam takrir mengokohkan kaidah anna akhbarul ahad tufidul dhon. Dia mengokohkan kaidah ini. Berita ahad memberikan faedah apa? Dhon. Naam. Ini saja sudah cukup. Apalagi yang lain banyak. Dan Syekh Rabi punya bukti. Punya bukti. Dan bisa dibaca bukti-buktinya. Ya. Kalau mau bantah, silakan bantah. Terbuka. Tapi tidak dibantah oleh Abu Hasan al-Ma'ribi. Memang tidak bisa membantah. Mau bantah apa? Memang batil. Ya. Bantahan Syekh rahimahullah. Bantahan Syekh Rabi afidhullah adalah bantahan yang apa? Bantahan yang ilmiah. Kita akan sebutkan contoh yang lain insyaallah taala dalam masalah yang lain insyaallah. Tapi di sini Syekh rahimahullah, Syekh Rabi, beliau sedang mengingatkan masalah ini. Kita berhati-hati dari Abul Hasan, yakni dari buku-bukunya, dari kaset-kasetnya, dari murid-muridnya yang menyebarkan dan masih bersama dengan atau menyebarkan ilmunya. Nah, jelas ada loyalitas kepada gurunya ini. Ya, berhati-hati dari mereka semua ini. Ya. Kenapa? Karena dia telah melakukan khianat. Di antara bentuk khianat adalah mengokohkan kaidah ini. Kaidah khabar ahad, berita ahad memberikan faedah apa? Dhon, persangkaan. Wajah abis subuhat. Dan dia mendatangkan subhat-subhat untuk mengokohkan kebatilannya. Warakibal hiyal, dan dia melakukan hiyal-hiyal, yakni ya penipuan. Minal kitman, berupa penyembunyian data. Waddas, ya, menyisipkan racun. Fi safhatin wa nisfin aw safhatain, pada satu lembar atau dua lembar. Ini buku yang dimaksud, ada buku, kita punya bukunya Abul Hasan, ya. Kita pernah punya bukunya Abul Hasan dan masih saya simpan, dan yang dimaksud oleh Syekh Rabi ini, dua lembar ini, ya. Kita baca memang demikian apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi. Ya. Dalam dua lembar itu, dua halaman itu dalam bukunya Abul Hasan tentang mustalah, ya, berbicara tentang khabar ahad dan berkesimpulan bahwasanya khabar ahad yufidu dhon. Di situ ada subhat-subhatnya, ya, dan seterusnya. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, wartakaba minal makhazi ma la yaliku illa bi amthalihi wa ma'al asaf, dan dia telah terjatuh pada perkara-perkara yang tidak pantas, yang memang tidak akan melakukannya kecuali orang-orang seperti dia. Ya. Taib. Ba'dun nas min ahli sunnah yudafi'una anhu wa qad 'alimu min amrihi ba'dama bayyana lahum hadhihi al-khiyanat allati hiya akhbas min al-bid'ah fa nas'alullah al-'afiyah. Betul. Ketika itu ada beberapa ahli sunnah yang masih membela Abul Hasan. Ya. Masih ada yang membela Abul Hasan. Sampai waktu itu ada jalsa khusus di tempatnya Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Waktu itu qadiman, lama kejadiannya. Nah, atau di tempat yang lain, ada Syekh Bukhari dan yang semisalnya. Nah, tapi ada beberapa orang yang masih membela Abul Hasan saat itu, tetapi sudah saya jelaskan, ya, qad bayyana, nah, ya, saya sudah menjelaskan kepada mereka yang waktu itu masih membela Abul Hasan tentang khianat-khianat yang dilakukan oleh Abul Hasan al-Ma'ribi. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, fa nas'alullah al-afiyah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala afiah, keselamatan. Baik. Syekh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali. Nah. Beliau orang yang banyak dibenci oleh ahlul bidah wal ahwa. Nah. Dan beliau seperti menjadi ujian. Ujian. Naam. Dan sejak zaman dulu sampai sekarang, ya, taib, selalu diingatkan di antara tanda-tanda ahlus sunnah adalah mencintai ulama sunnah. Kalau ada orang, kamu jumpai dia, dia mencintai para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, ketahuilah dia ahlus sunnah. Kemudian di zaman dia, siapa ulama ahlus sunnah ketika itu? Kamu tahu dia mencintai Syekh bin Baz, Syekh Muqbil, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Al-Albani, Syekh Rabi, naam, masyayikh ahlu sunnah wal jamaah, naam. Ketahuilah dia adalah ahlu sunnah. Ini salah satu tanda-tanda ahlu sunnah. Dan tanda-tanda yang lain. Tapi kalau kamu dapatkan ada orang membenci, ya, ulama ahlu sunnah, mencela ulama ahlu sunnah, itu sudah bisa antum jadikan sebagai, ya, satu perkara untuk antum berhati-hati dari orang tadi. Jangan dekat-dekat dengan orang ini. Ya. Nah, betapa banyak Syekh Al-Albani jelek-jelekan. Dijelek-jelekan luar biasa. Syekh bin Baz rahimahullah, Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, Syekh Rabi termasuk, bahkan beliau termasuk yang paling dibenci oleh ahlul bidah. Tahu kenapa dibenci ikhwatil kiram? Kenapa Syekh Rabi dibenci? Nah, tapi yang membenci sekali lagi ahlul bidah. Alhamdulillah, adapun ahlus sunnah, ya, mencintai beliau, ya, membaca kitab-kitab beliau, menyebarkan ilmu beliau, semoga Allah menjaga beliau di atas iman, di atas ketakwaan, di atas amal saleh. Nah, innahu waliyu dzalika wal qadiru ala dzalik. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, kenapa dibenci Syekh Rabi? Karena beliau kokoh di dalam membantah orang-orang yang merusak prinsip-prinsip Islam. Sehingga dibenci. Ikhwanul muslimin sangat benci dengan Rabi bin Hadi madkhal. Ihya'ut turas, jum'iyah ihya'ut turas, pemuka-pemuka mereka, pentolan-pentolan mereka sangat benci dengan Rabi' bin Hadi. Al-madkhal. Dan yang lainnya dari ahlul bidah. Ini contoh diantaranya. Ikhwanul muslimin sangat benci dengan Rabi' bin Hadi. Sangat benci. Kenapa? Baik. Karena Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali membantah tokoh-tokoh mereka. Seperti Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini adalah tokoh yang dipuja-puja oleh Ikhwanul Muslimin. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Demikian pula tokoh-tokoh Jumu'iyah Ihya Uturoth. Sangat kagum dengan apa? Sayyid Qutb. Kalau bicara MTA pun demikian. Ya. Orang nomor satunya sangat-sangat kagum dengan Sayyid Qutb. Sehingga kalau ya melihat Sayyid Qutb tokoh yang dicintai, tokoh yang dikultuskan itu di apa namanya dibantah, marah mereka. Nah, tapi seorang muslim seharusnya ketika mendapatkan tokohnya itu dibantah, jangan kemudian langsung marah, lihat dulu bantahannya ilmiah atau tidak. Itu yang harusnya dilihat. Apakah Syekh Rabi membantah dengan hawa nafsunya, atau memang Syekh Rabi membantah dengan ilmiah berdasarkan dalil kitab wa sunnah. Coba dilihat. Kitab-kitab beliau tertulis, dicetak, disilahkan atau dipersilahkan. Silakan untuk baca, silakan untuk bantah. Beliau sangat berterima kasih kalau ada sesuatu yang salah, beliau diingatkan. Namun siapa yang bisa membantah Syekh Rabi? Ketika beliau menjelaskan kebatilan itu dengan apa? Dengan ilmiah. Ya. Sayyid Qutb sesat. Karena dia punya keyakinan seperti ini. Buktinya, Sayyid Qutb mengatakan dalam buku dia. Bukunya judulnya ini, halamannya sekian. Ditulis persis tanpa mengurangi titik, koma, huruf, tidak. Persis seperti apa yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Sehingga, oh iya ya. Memang ini Sayyid Qutb yang mengatakan. Kemudian Sayyid Qutb melakukan kesalahan ini dan itu. Ya. Buktinya, dalam kitabnya halaman sekian-sekian tertulis semuanya. Nah, sehingga kalau mau diajukan pada undang-undang pencemaran nama baik, tidak bisa. Nyatanya dia mengatakan demikian. Ya. Ilmiah. Tapi sekarang kita sebutkan di antara celaan-celaan Sayyid Qutb. Sayyid Qutb mencela Utsman bin Affan, sahabat yang mulia. Apakah kita terima? Dan kita rela, ridho. Ya. Utsman bin Affan dicela oleh siapa? Oleh Sayyid Qutb. Di dalam bukunya. Al-Adalah al-Ijtima'iyah. Atau semacam itu nama bukunya. Al-Adalah al-Ijtima'iyah. Ya. Dikatakan. Kata Sayyid Qutb. Saya tidak menganggap ya, khilafah Utsman. Maknanya demikian. Ya. Taib. Saya anggap bahwasanya khilafah Ali bin Abi Thalib itulah kelanjutan dari khilafah Abu Bakar dan Umar. Jadi kekhilafahan Ali bin Abi Thalib adalah kelanjutan dari khilafah Abu Bakar dan apa? Umar. Nah, adapun khilafah Utsman bin Affan tidak dianggap oleh dia. Padahal Utsman bin Affan menjadi Amirul Mukminin waktu yang cukup lama, paling lama dari empat orang ini adalah Utsman bin Affan. Paling lamanya adalah Utsman bin Affan. Abu Bakar cuma 2 tahun. Sejak tahun 11 sampai tahun 13 meninggal. Kemudian Umar bin Khattab ya tahun 13 sampai tahun 23, 10 tahun. Ya. Adapun Utsman bin Affan tahun 23 sejak wafatnya Umar sampai terbunuhnya Utsman bin Affan tahun 35. 13 tahun. Menjadi apa? Amirul Mukminin. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib. Yang 13 tahun ini dikemanakan oleh Sayyid Qutb. Tidak dianggap sebagai khilafah. Padahal di masa Utsman bin Affan, ya, terjadi futuhat, ekspansi-ekspansi juga yang cukup besar. Jasa-jasa yang luar biasa dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ya, menantunya Rasul, tidak tanggung-tanggung. Bukan satu saja, dua putrinya Rasul. Dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Ya. Beliau adalah ahlul jannah. Penduduk jannah dijamin surga. Apa ini? Ya. Kemudian Syekh Qutb mengatakan, ya, kita menganggap kekhilafahan Alilah kelanjutan dari khilafah siapa? Ya, Abu Bakar dan Umar. Wallahi, nah, seorang yang apa namanya memiliki kecintaan sahabatnya akan marah. Kita punya prinsip tadi. Ya. Ini Syekh Qutb, bukan alim, bukan orang yang belajar ilmu, tapi dia ahli sastra. Ahli sastra. Ya. Jadi bahasanya bagus, enak didengar. Ya. Membuat tafsir, menafsirkan apa namanya Al-Fatihah. Ya, nafsirkan secara apa namanya ilmu dia, ilmu sastranya, dan berbicara keadaan saat ini. Ya. Politiknya, siasahnya. Taib. Kemudian apa kata dia lagi? Dia mengatakan tentang Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Amr ibn al-As di dalam salah satu bukunya yang juga dinukil persis, ya, kalimat-kalimatnya oleh Syekh Rabi. Itu memang ucapannya siapa? Syekh Qutb. Ya. Tidak bisa dipungkiri, itu ada di bukunya. Apa kata Syekh Qutb tentang Muawiyah ibn Abi Sufyan? Muawiyahnya adalah orang yang khianat, orang yang dusta dan melakukan semua sifat-sifat jelek disebutkan. Baik Muawiyah atau Amr ibnu al-As. Padahal Muawiyah ini adalah, ya, Muawiyah ini adalah pamannya kaum muslimin. Kenapa pamannya kaum muslimin? Karena saudarinya adalah istrinya Rasul alaihi salatu wassalam. Muawiyah adalah pencatat wahyu, mendapatkan kepercayaan dari Nabi untuk mencatat wahyu, ya. Sehingga Al-Qur'anul Karim, ya, itu juga sampai kepada kita, di antaranya adalah jasa-jasa mereka ini. Muawiyah ibn Abi Sufyan kemudian menjadi Amirul Mukminin, ya, sejak tahun 41 sampai tahun 60, 20 tahun beliau menjadi apa? Amirul Mukminin. Selama 20 tahun memimpin, menjadi raja. Betapa banyak jasa yang beliau lakukan. Memimpin kaum muslimin yang tadinya pernah terjadi perseteruan, ada perang Jamal, perang ini, menjadi bersatu di bawah kepemimpinan siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Itulah yang menjadikan orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, musuh-musuh Islam tidak suka dengan siapa? Dengan Muawiyah. Makanya dijelek-jelekan. Lah ini Syekh Qutb ikut membawa, ya, syubhat tadi, pemikiran orang Syiah, dijelek-jelekan Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa kita terima sekali lagi, ikhwan? Sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang punya hutang budi besar kepada para sahabat. Naam. Kemudian ketika bicara tentang Abu Sufyan. Abu Sufyan siapa? Bapaknya Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang masuk Islam belakangan. Ya. Taib, mendapatkan hidayah Abu Sufyan ini. Tetapi apa kata Syekh Qutb? Abu Sufyan Islamnya hanya di bibir. Ya. Tidak masuk dalam hatinya. Munafik. La ilaha illallah. Abu Sufyan. Sahabat. Dikatakan Islamnya hanya di bibir. Yang seperti inilah yang kemudian dibantah oleh Syekh Rabi. Maka hati-hati kalian, wahai kaum muslimin, dari buku-bukunya Syekh Qutb ini. Ini namanya kasih sayang Syekh Rabi dan para ulama. Dan bukan hanya Syekh Rabi. Syekh bin Baz rahimahullah membantah ini Syekh Qutb. Tetapi tidak sebanyak siapa? Syekh Rabi. Karena memang lain ceritanya. Lain kondisinya. Syekh Rabi, beliau dalam keadaan lepas, ya, tidak memiliki apa namanya tugas-tugas kenegaraan, sebagaimana tugas-tugas kenegaraan yang berat yang ada pada pundak siapa? Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, tetapi Syekh bin Baz membahas, ya, membantah Syekh Qutb. Naam. Dan beliau waktu itu meminta bukunya Syekh Rabi, minta hasil karyanya Syekh Rabi dikirim ke Syekh bin Baz. Dibaca oleh beliau dan beliau mengihalahkan. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan Syekh Qutb, baca ini bukunya Syekh Rabi. Nah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Maka jangan heran kalau Syekh Rabi dibenci. Ya. Dibenci Syekh Rabi. Ya. Mungkin kalau langsung terang-terangan mencela masih agak enggak berani, apalagi dulunya mengaku saya salafi. Ya. Apalagi dulu mengatakan Syekh Rabi. Ada masalah, mari kita kembalikan kepada Syekh Rabi. Baik, mungkin tidak berani terang-terangan, malu untuk menerangkan. Tapi setidaknya tidak lagi menoleh Syekh Rabi. Tidak lagi mengambil faedah dari Syekh Rabi. menganggap Syekh Rabi tidak perlu untuk disebut. Ya, Syekh Rabi mentahdir Ibrahim Ruhaili. Dan ada buku khusus. Ya, semuanya juga ilmiah. Ibrahim Ruhaili mengatakan demikian. Pantahannya semuanya ilmiah. Nah, tetapi karena Syekh Rabi sudah tidak dianggap, ya sudah. Rabi ya sudah tidak masuk dalam kamus ya, pembicaraan kita. Mari kita duduk di hadapan Ibrahim Ruhaili. Nah, tidak lagi diingat itu nasihat nasaih masyaikh. Nah, nanti ujung-ujungnya Syekh Rabi lagi. Syekh Rabi lagi. Syekh Rabi lagi. Nah, sekarang memangnya kenapa? Syekh Rabi berkata berdasarkan data. Ya, yang dicela sahabat, apa kita tidak marah, ikhwatil kiram? Yang dicela adalah ya pemuka ulama kita. Apakah kita tidak marah? Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, inilah yang diperjuangkan oleh para ulama. Prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip manhaj, itu yang diperjuangkan. Sehingga ya, dengan berpegang dengan prinsip-prinsip itu, insyaallah taala seorang akan apa namanya? Akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Nah, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ini barangkali ya beberapa hal yang bisa kita apa namanya? Sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang, bab ya firman atau sabda Nabi tentang bahwasanya di antara kita akan melihat ada pemimpin-pemimpin yang melakukan kemungkaran, penguasa yang melakukan kemungkaran, itu termasuk fitnah. Bagaimana Rasul ya mengajari kita untuk menghadapi fitnah itu. Insyaallah taala kita baca pada kesempatan yang akan datang biidznillah azza wajal. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.